rasa cinta kepada negeri dan memang agama Islam mengajarkan itu. Dua tahun terakhir, nama Ustaz Abdul Somad melambung. Ia menjadi dai muda dan tengah naik daun. Pendakwah kelahiran Silalama, Asahan, Sumatera Utara, 18 Mei 1977 dicari oleh umat dimanapun ia hadir untuk berceramah. Ulama yang bergelar adat Datuk Seri Ulama Setia Negara ini berhasil memanfaatkan media sosial sebagai media berdakwah untuk menembus keterbatasan ruang dan waktu. Ceramah alumnus Universitas Al-Azhar Mesir digemari seluruh lapisan kalangan, mulai dari artis, pejabat, ataupun sesama dai. Ceramah yang disampaikan sang ustaz dinilai umat mampu memberikan pencerahan dan semangat untuk bangsa Indonesia. Dalam setiap ceramahnya, ia tegas meneguhkan prinsip membuktikan Islam rahmatan lil alamin yang merangkum perbedaan-perbedaan yang hadir sebagai penyejuk bagi seluruh masyarakat. Inilah prinsip yang terpatri di dalam dirinya sejak dini. Baik hadirin, kita sambut ilahiyah Ustaz Abdul Somad. Kami mohon untuk naik ke atas panggung. Kami persilakan Ustaz Abdul Somad untuk naik ke atas panggung. Bapak Erick Thohir. Dan juga terkali Bapak Irfan Junaidi untuk naik ke atas panggung. Serta kami mengundang Bapak Zulkifli Hasan selaku Ketua MPR RI untuk naik ke atas panggung berkenan memberikan trofi kepada tokoh perubahan Republika 2017. Bapak Irfan, silakan. Kita beri tepuk tangan, inilah dia Ustaz Abdul Somad dengan dakwahnya yang menenteramkan, menyatukan umat Islam dan juga menyatukan bangsa. Terima kasih Bapak Zulkifli, kami persilakan untuk kembali lagi ke tempat duduk. Kami persilakan kepada Ustaz Abdul Somad untuk menyampaikan sepatah dua kata. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillah. Bersalawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kalau Tuhan mau makan ikan, jangan dimakan dengan daun asparagus. Melihat Pak Zulkifli Hasan, ingat janji bulan Agustus. Yang sama-sama kita hormati Bapak Erick Thohir beserta keluarga besar Republika, bil khusus ibu dan beliau. Saya melihat gambar ibu beliau tadi, teringat ibu saya. Melihat ibu-ibu, ingat ibu kita. Tapi melihat penyanyi jadi lupa baru. Bapak Ibu Menteri, tak dapat saya sebut satu persatu. Kemudian Bapak Wakapolri, hadirin hadirat muslimin muslimat, saudaraku yang mungkin tidak seakidah, tapi engkau tetaplah satu kebangsaan. Sama-sama. Malam, malam sejahtera buat kita semua. Kedua tokoh sebelumnya bingung atas dasar apa mereka dipilih, dan tentu saya pun mengikut mereka juga. Ketika saya dapat berita melalui WhatsApp, Ustaz, nanti Ustaz akan dapat penghargaan 5 tokoh perubahan. Lalu saya tanya, siapa yang akan memberikan? Republika, saya tanya, Republika itu masih ada sekarang? Lalu kemudian, kalau dikatakan perubahan itu standarnya apa, wallahualam bissawab. Tapi yang jelas, saya adalah ustaz yang tidak pernah berubah dari itu. Peci hitam, baju putih. Sampai banyak jamaah yang komplain di komentar YouTube itu, ustaz gantilah baju. Karena kami payah membedakan mana ceramah yang lama, mana yang baru. Tapi insya Allah setelah satu majlis, Saya yakin setelah satu majelis dengan prestasi batik, nampaknya pakai baju batik. Setelah saya diundang ke beberapa tempat, barulah saya terasa susahnya berkomunikasi. Diundang oleh orang Aceh, mereka bahasa Aceh. Diundang kawan-kawan di Makassar, mereka bahasa Bugis atau Makassar. Di situ baru saya tahu kenapa bangsa ini bisa bersatu. Ternyata yang menyatukan itu adalah bahasa Melayu. Saya ke Aceh, senyum mereka senyum saya. Rupanya yang disenyumkan mereka saya. Pergi ke Jawa, ceramah ke Malang, ke Surabaya. Saya WA kawan saya yang dulu lama di Mesir. Salam pertama. Maksudnya saya apa-apa. Berikut kabari api, wis problem di Allah tepuk kene. Pergi ke kampung Batak, orang Batak, atau di utara, atau di selatan. Pak saya tanya lagi kawan yang dulu sama kuliah, ini apa bahasa Batak? Ya aduh, kalau kita sesulina. Jadi begitu susahnya. Tapi dulu bila kita lihat, ada seorang mufti dari Aceh menulis buku fikih, bagaimana cara sholat, bagaimana cara puasa, bagaimana cara memotong kurban. Buku itu berjudul As-Siratal Mustaqim, tapi isinya pakai bahasa Melayu. Lalu kemudian buku itu dijelaskan lebih panjang lebar oleh mufti kerajaan Banjar, juga pakai bahasa Melayu, dengan buku berjudul Sabilal Muhtadin Syarah Siratal Mustaqim. Orang Aceh, orang Banjar, dua pulau yang berbeda dengan bahasa berbeda, tapi disatukan oleh bahasa Melayu. Oleh sebab itu, tidak ada orang berkata, kami begitu sampai ke airport, maka yang terlihat adalah ada gambar candi, ada gambar bunga, lalu bagaimana dengan kami Melayu. Maka penghormatan terbesar bagi bangsa Melayu adalah ketika bahasa mereka dipakai untuk komunikasi dari mulai Sabah sampai ke Papua. Bahkan sampai kalau kita pergi ke Makkah Al-Mukarramah sekarang, banyak jamaah haji, jamaah umroh yang sebelumnya, bukan umroh yang tertipu iklan dari yang sebelumnya bertanya sama saya, Ustaz, saya ketakutan ini gimana nanti tanah suci bahasa Arab. Saya bilang, tidak usah khawatir, tidak perlu belajar bahasa Arab. Begitu pulang mereka senyum, betul Pak Ustaz. Berjual pedagang yang belum bahasa Indonesia. Jadi dalam hal ini, bahwa ada perbedaan di antara kita, tapi lebih besar lagi persamaan di antara kita. Nah, ta'alam fi mantafakna, mari kita bekerja sama dalam perkara-perkara yang kita sepakati. Wa nata'adha fi makhtalafna, adapun yang kita berbeda, maka kita berlapang dada menerima perbedaan. Saya dengan Pak Erik dilihat tentu hampir tidak ada persamaan. Beliau pakai baju hitam, saya pakai baju putih. Beliau pakai kain, saya pakai celana panjang. Tapi perbedaan itu tidak membuat kami lalu berpisah. Dan saya tidak ejek beliau. Justru saya puji beliau, lebih baik pakai baju hitam hatinya putih daripada pakai baju putih hatinya hitam. Oh, Ustaz menyindir? Tidak, saya tak pandai menyindir orang. Saya termasuk Ustaz yang lurus-lurus saja. Kalau makan ikan gulama, jangan dimakan di dalam pinggan. Sebenarnya saya bisa berlama-lama, tapi saya takut ditenggelamkan. Humble ya. Ya, dan yang jelas hari ini semuanya takut ditenggelamkan sama Bu Susi kayaknya. Baik, para hadirin dan undangan yang berbahagia, tentunya banyak